Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan faktor utama yang mendorong ekonomi Tiongkok berhasil menjadi raksasa yang diperhitungkan secara global adalah masih kuatnya peran pemerintah meski sekarang ini Tiongkok telah menjadi negara terbuka bahkan mengadopsi mekanisme pasar bebas dalam hubungan ekonomi di level internal maupun eksternal negaranya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ekonomi Tiongkok ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, di era Tiongkok masih menjadi negara tertutup, unsur kapital seluruhnya tersentral serta dikuasai oleh negara. Lantas, bagaimana langkah mereka saat mulai menjadi negara terbuka? Oh gini, di Tiongkok bilang begini, ya. Dulu tidak boleh punya modal, semua pegawai negeri kan boleh gitu. Tapi pemerintah juga boleh dong. Kalau pemerintah ingin punya BUMN kan mesti boleh. Kenapa tidak boleh gitu kan? Nah kemudian Tiongkok lebih jauh lagi. Pemerintah itu tidak menjual perusahaan-perusahaan yang penting. Yang dijual ada perusahaan yang rugi, perusahaan yang hancur, yang dipilah-pilah gitu loh. Yang lain masih dikuasai pemerintah sepenuhnya sehingga sekarang ini minimum 70% dari semua perusahaan dimiliki negara. Nah, terus yang dinamakan kapitalisme apa? Kapitalisme state capitalism. Jadi kapitalismenya itu adalah kapitalisme negara. Negara dibolehkan, pokoknya gini, setiap manusia dibolehkan, setiap institut dibolehkan, organisasi dibolehkan, kongsi dibolehkan, negara juga dibolehkan, itu udah. Itu yang mereka jalankan. Jadi mereka tidak merasa dosa, tidak merasa tabu, tidak merasa aneh kalau pemerintah itu punya perusahaan apapun juga. Kami mau ini ya boleh lah. Kemudian pemerintah mengakui sepenuhnya adanya market ekonomi, persaingan di pasar. Mereka membiarkan diri disaingi oleh swasta, ayo saing-saingan gitu. Jadi sekali lagi kuatnya peran pemerintahlah yang membuat Tiongkok bisa menjadi raksasa ekonomi dunia ya Pak Kwik? Menurut saya itu. Nah di Indonesia kan tidak. Di Indonesia kan sejak 1967 ketika ekonomi-ekonomi yang disebut berkelima mafia yang tampuk pimpinan, orientasi itu jangan, pemerintah jangan ikut campur di dalam produksi, distribusi, konsumsi, jangan diatur. Semua diserahkan swasta lalu terus sampai kebablasan yang sebetulnya pada hakikatnya adalah urusan pemerintah yaitu infrastruktur diserahkan kepada swasta. Air bersih serahkan swasta, pelabuhan laut udara serahkan swasta, yang sudah terlanjur punya jual kepada swasta melalui IPO dengan dalih oleh karena mereka sendiri ragu-ragu lalu mengatakan ya kalau IPO kan kami masih punya controlling interest. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.